Bismillahirrahmanirrahim. Ayin buddha tegese ngerasa ora enake ado anu sange Allah Ta'ala. Fa inna hu mongko sak temne al buddha minallah. Ado sangka Allah Ta'ala iku adzabun iku siksa adzimun kang gedhe inta ahlilai mungguwe ahline pangeran. Maksude cara wali, cara ulama wong ora iso wuslah mbek Allah iku musibah bes. Wakanalan iku ono, wakanalan ono iku min doa ini iku bareng kota. Wakanalan ono apa saen min doa iku setengah saking dungane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara dungane Nabi? Apa madu apa urusut niku kula aturi. Ngresiki panjenengane ingsun wa tanazuri ing ana iswan ila wasika. Iki nunjuk nona wong kepen sowan pangeran aja wedi anane mbayangno ladan. Ya anane bayangno apa? Aja geman sowan pangeran dibayangkan wedi aja. Ya bayang none sen nang mergo kabeh takdire napa ladatan nazar ladang manane enak ta wedi ya ladang manane enak ta wedi enak meneh kula suwon jenengan sing seneng pangeran kok usah ana hubungan karo pangeran usah sale salat isih akeh ditampa ben mari ora kok perkara kowe ngrasa syarat rukune salat bener ora nek ngono kowe ujug aku salatku ditampa Gus wong kula tumakninae bener kowe bener kowe nek meneh ngono ujug nek ngono iku napa kowe ngrasa ditampa mergo saking apiane pengen kados dungane para ulama, dungane ulama sing diwarai Kanjeng Nabi, Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun antab luwani. Jika saya tidak layak menggapai rahmat Engkau ya Allah, maka rahmat Engkau tetap mampu, tetap layak menggapai saya. Jadi kita untuk rahmat Allah ora krana salat kita memenuhi syarat ora, mergo rahmat Allah sing jembar sing mengangkat kita. Kita disebut apa? Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun antab lumun. Jelas ya? Jadi kowe nak sholat kudu yakin si tompo. Tapi orang krono memenuhi rukun syarat mergo saking sa'ati fadlillah wa rahmati wasi'at kullasyai wa ana minasyai. Mane ulama-ulama nandung ngoten, ya Allah innaka qultawa qaulukal haq wa rahmati wasi'at kullasyai. Padahal kula termasuk saya. Ana kula seneng donga Imam Sanusi, kula warai nggih. Dongane Imam Sanusi pokoke pangeran niku wis cara ra nyebadan niku nemen ra pantes. Nemen ra pantes. Nah donga ngene Imam Sanusi. Lah ana tarekah napa? Sanusi ya. Ya Allah, sing ngutus nabi kekasih jenengan nyepuro tiang salah ora jenengan. Fa'fu anhum wasfu. Mosok jenengan ngutus kekasih jenengan kon nyepuro, jenengan dhewe ora dhewe mental tukang nyepuro. Kok aneh, ngongkon dhewe iso nglakoni. Dadi donga iku mon. Rayo jenengan sing ngutus nek ana budak kan merdekakno. Rayo jenengan sing ngutus nek ana wong salah kudu benerno. Mestine nek kula salah nggih jenengan bener. Wong jenengan sing gawe aturan. Kudu terus donga iku pokoke sifate pangeran sing dadi syariat. Jenengan sing ngutus nek ana wong njuk tulung kudu jenengan tulung. Mun saiki kula njuk tulung jenengan kedah mlebu swarga. Jenengan sing ngutus nak wonten tiyang lesu kene iki iman. Saniki kula lesu ke iman. Pokoke nek ning syariate Allah ning Rasulullah iku digo alasan donga teng Allah Subhanahu. Innaka amartana ya Allah bi faqriko. Jenengan sing ngutus nek ana budak kon merdeka. Kafalak ta hamal aqoba wa ma adroka ma aqoba faqku. Anak jenengan ngutus budak kon merdeka sangka kesulitan, sangka keberatan hidup. Jenengan kedang lakoni teng kula. Kula iki kudu jenengan merdekakno sang nero. Iku barokah iku Imam Sanusi keramat terus ditore kok Sanusi. Dadi ndekne yakin apa sing dadi syariate Allah ning Rasulullah itu tentu dadi akhlake Allah Subhanahu wa taala. Nah Allah ngutus jong nak wong salah wis sing bener atimu sepuro. Berarti Allah gampang nyepuro wong salah. Terus mo. Iku dungane sinten Imam sinten? Sanusi. Nek wonten tiyang dados ore kok Sanusi ya terkenal gara-gara wonten tiyang wali ngipi ngipi ning swarga kok Nabi Ibrahim ngorek kitab Sanusi. Sanusi ku kang aran kitab tauhid. Jenenge matan apa? Sanusi. Kula alhamdulillah yen teng sarang mulang matan Sanusi. Niki kula teng madrasah Sedan nggih mulang kitab Umul apa? Barwin karangane sinten? Imam Sanusi. Saking keramate ku Nabi Ibrahim ning swarga ku jare mulang kitab Sanusi. Lan ge sebenarnya ngaji subben ae itu. Sing ngorek sinten? Pas anak ing di swarga. Kita popo no. Sanusi. Sing ora sok Nabi Ibrahim wae muarem lah. Mbok ngarep kula sing ora jelas. Dikabeh wali ku ya dikeramat. Iku modele nak duka ngoten iki. Jadi nak dungo tak jenengan Gusti sing duwe syariat sing kada syariat fa'fu anhum mas nah, nang salah ibu. Mesti jenengan sing paling nglakoni wong sing gawe syariat. Mane kula jenengan ya pengiran itu seneng akhlaknya ditiru kecuali sifat ini aku takabur, jadi kabeh sifat ya awalnya ditiru kecuali sifat takabur, nah itu khusus pengiran ini aku khusus jadi kan nonton hadis takhol laku bi akhlaki laku aku di akhlak kaya akhlaki pengiran. Tapi kecuali sifat ini aku nama sifat kibriya nama sifat nama tapi nak sifat nyepuro, sifat abun sifat gufurun oleh sampean nama oleh sampean nama wakana lanono iku midhuai sang idungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar urzukulatu ringreskani panjenengan ingsun lagdatan nazuri ing enake melihat enake mirsani ila wajhikal karim maring wajah jenengan al karim kang terhormat wasyauqa lan kula aturi rezeki bronto seneng ila liga ikae oke wani maca donga iki kula paringi bronto siap ketemu jenengan ayo sapa sing wani maca wedi to langsung mut. Jadi cara ngaji kepengen lakoni, lakoni. Omong masuk nila datang nazar. Wasyau polan kalau paling rezeki bronto, bronto seneng ilah ini kalau ika maring ketemu. Jadi ramadi kan, galih munafik seneng nabi. Wakana minta yo maaf ini miskinan, wamit nih miskin. Gak yang ini, yang lainnya. Seneng kalau pila-pila aja. Gak yang ini ya. Jadi ikan awak, abah Umar Zubni, ladatan nazar ila wajhil karim, masyaukum. Bab sulasi, bab terang sulasi, sembung sotolu. Maksudnya kalimatnya tolu-tolu. Wabilan ing dalam sulasi, homsun untai lima, homsunalan, sesuai katakannya mau itu tan mau itu. Ada 55 mau itu. Sabatun desim gitu, abarun hadis. Balbagi seliannya, ku atar, ku dewi poro tabi, itu dewi poro ulama. Al-Makolatul Ula itu ini Uyat dari Wiyatuh Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Man desabani wong asbahai Isu-isuan sokoman Eda kolat isi manjing sokoman Di waktu sokohi dan waktu isu bahwa hal itu man itu yasku itu wadul sokoman ilan nasi maring muso di kol ma'asi yang rupuknya urib bahwa yasku ilan nas di kol ma'asi atau dua ikol ma'asi uang esok-esok kok cerita kancane nak uribe itu lorokak fakaan nama yasku mongko koyok-koyok madul rasa wong roh bau yang pengiran iku. Jadi misalnya aku iso-iso utawa awan-awan sepo duwe lah. Uripku loro kabeh, duwe ra duwe bojo minggat ngene. Aku kandhane manusa. Berhubung bojoku minggat ra duwe duwe iku kan kersane pangeran. Berarti kowe padha karo nglaporno pangeran ning makhluke. Dadi ece eleke pangeran dibok laporno napa? Jadi padha karo semari pangeran iku opo? Iku repot ra oleh mulane ngeluh ora oleh. Takoi. Di duwe ora ya bujum ini ninggal kok biasa wae wong biasa wali ya biasa sepede wae wali jowo wali opo wali bingung nanti ra roso sing penting sing dilakoni opo jadi wali opo nah koi ya wali kok bingung nah wali ini Syekh Abdul Qadir wali tenan mungkin wali murid kok wasikaya tu tapi wadul iku lataliku iku ora pantes apa sikaya illa illa wa kecuali maring ya om sini gak wadul nasib pematur nih baiklah kamu kau satu nih sikaya itu jumlah di dua setengah sangin dunia amma sikaya kumar kundai wadul ila nasib maring umso baya mengkoti sikaya iku min alamat di adami rito iku alamat ora rito bikis mati lain ta'ala kelawan bagiannya wa ta'ala kemarin wadul wadul berarti dianggap rapati rito baik keputusannya Allah kamaru biar nafsilah bin masud kola kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unab dihukum ala u'alim hukum mana tau orang mulai ngisun kumis rakabi al kalimat yang berapa kalimat ala tikam takalama kang lafad no biya klan kalimat takalama kang lafad no atau kang dawur no biya ing kalimat sopa Musa alaihissalam kina jawa zanali kan yang liwati sopa Musa al-Bahra yang segera ma'agani Israel iya gue juga mulang aku tak warai kalimat sing dilafad no Musa ketika ngelewati Bani Israel nabi senang kan ini orang pun langsung diulang yo mulang ora sapa-sapa nggih tapi nek ora ditawani yo menengah sapa yo lucu dadi ora kok Rasulullah timbang nganggur rek do ngaji ora wani matur ngaji ra tapi nabi kadang-kadang subuh senengane ngaji senengane pas subuh nek pas subuh berjamaah piye yo mulang nggih mesti mulang yo mesti lho bener piye gelem yo ulang ta orang kalimat sing didhawuhi Musa ketika ngliwati segoro qul fakulna bala ya Rasulullah nggih nabi qala qulu allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim. Ikan kita muji pengiran kan Allahumma lakal hamdu. Muji pengiran tadi mo. Muji wa ilaikal mustaka. Namun jenengan kula saged madul. Wa antal mustaka. Jenengan sing pantas dijalu itu lho. Wala haula wala quwata illa billah la ilaha illallah. Kan kalau dungane blas. Cuma pengiran perso Musa maksudnya jalur dungo gaya ini muji tapi maksudnya itu jalur dungo tapi aku pada paham ya akhirnya nyatanya lolos bisa ngelimati Allah padahal rana dungan ini sibaklah laut kan ya rana Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la wata illa billahi alil. Jadi jarang wali-wali dungo mau dungo yang masih muji pengiran suwi terus kalau terakhir itu ika terus kasih wali-wali. Kalau enggak ada kitab kata tentang dungo, ya, tapi kata-kata ini muji pengiran. Kalau kan enggak sering dungo karena dungo ini Nabi Khidir. Nabi Khidir nak dungo itu. Allahumma ya Allah, ya man la tarabul uyun, wa la tukhalituhu dhulun, wa la yasifuhul wasifun, wa la ta'tarihil hawadis wa la dhulun. Ya alamu mathakil al-jibbal wa makayi al-bihar wa adada qatril amtar wa adada warakil al-asyar. Terus dungo wala tuwari minhu sama ursama wala ardun ardo wala jabalun illa wa ya'lam ma fi qa'ri wala sahilun us wala dungo nanti pulau aku kesel ini dungani nanti orang gerti ini dungani Nabi itu terakhir ini orang dungani ibu muji pangeran ibu hase ahlu wong ibu muji pangeran ulangi we ora eling haja terus pangeran bu elo-elo leku singinna lillah wa inna ilaihi rajiun asline ketangi dajut eling utang. Orang iso mikir terus pangeran kok elok, elok. Orang kok eling Allah, lagi mikir utangan gak eling utang, pangeran sing kok. Semuanya ada pangeran kok fur, mulai gue juga orang popo. Alhamdulillah. Jadi naik sih gue. Oke tangi tadi itu motifnya kok, eling kasus sama eling pangeran sih. Kasus. Eling kasus. Terus pangeran kok. Tapi pangeran apian ya, gue juga popo. Pengiran apa? Olah jauh sopa lama semua mampat fama taruh tumung koran ikal iksun bina ngikilah dungo mut sami tuhun namin syakik ala asadi al-kufi. Jadi Imam Ahmad jok aku dijajahi syakik ala asadi al-kufi dungo itu ratau tak tinggal bahwa anak dillah roti on kolat Ahmad saat ani ada kolat Ahmad ya jadi ini Imam Ahmad itu terkenal ya kolat Ahmad saat ani aden filmana bareng aku mau jauh wiridan iku tau ngipi ketemu wong terus dikandani fakola ya Sulaiman Zidna bahwa siro fi hadil kalimat tinggal ikilah kalimat. Panas ta'inu ka'ala fasadil. Jadi lucu, akhirnya ulama itu mesti senang dungo. Ojo ngono tok itu ngono dungane, tambahi. Wa asta'inu ka'ala fasadil. Fina. Panas ta'inu lanyuun tulung ingsun ka'ing panjenan gusti ala fasadil yang atasnya kerusakan. Fina yang dalam gitu. Gusti kalau nyuun tulung, nak zaman wisru, sah. Wanas alukal nyuwun ingsun kae panjenengan sholah hamrina ing kebaikane kaapiane urusan kita kuliye sakare ambi iki mujono ana tradisi nabi nah tradisi nabi ku jarang ndonga senengane muji napa tapi kita nak ulama tradisine seneng napa ndonga mergo ndonga iku mukhlidat tapi sak roh kula nak Nabi Muhammad jarang senenge muji saiki sampean pikir saya ndonga duha duha yo jajal iki Allahumma inat duha'a duha'uka sing gada waktu duha'a jenengan inat duha'a duha'uka wal baha'a lam sing duwe keagungan baha'uka wal jama'a jama'uka terus aku wal ismata ismatuka terus wal kuwata kuwatuka terus wal kudrota kudrotuka itu pirang kalimat sing muji pangeran pas muji ora mbok jiwai bareng pas bentan harus grifis sama semareng mangkelo malaikat ta iku oh cewek pas muji pangerane dingin bakas duit tenanan la iya pas muji inat duha dingin pas wayahe wa in kana qalilan fas fakas sir ampun lali Gusti fakas sir riwan cewek tenang pas bakas duit semangat pas muji pangeran dingin mesti nak ke wali ku sing semangat pas muji pangeran pas dungo, ya biasa maksudnya. Oh ibu rata-rata uang wali antor. Oh ya dungo bina saat jadinya lu sakur ngumpul langsung fase war super nih fase war. Pas Robi Firli warham nih gue dingin bareng war super nih. Pas wah dini yang penting paling penting yang dunia kan hidayat ya, dingin nih. Wah dini wah fini wah. Cari malaikat oh cari duit tahu tekeng kok. Ya, tapi orang di duit yo lorot tenan yo, pangeran yo malu. Yang orang di duit yo lorot tenan. Belajar utang tonggo yo isi nerakaru. Boleh kok. Mana kena dulu war juga ni, useng fase war. Iya iya, utang tiang gue useng. Kalau duit kiai, nak dulu mau retok. Gusti kalau nunggu kiai, utang tiang butang pantas. Gusti mau retok lagi. Mana aku saya tahu dia utang. Baru kali dulu utang tiang butang pantas. Gusti mau retok lagi. Ya Allah, kalau nunggu kiai, kata utang butang. Jadi dulu mau singkat tu naya. Terus dengannya Nabi kalau tak warai gitu tambah malah. Nabi nak muksi pangeran gue supaya lali. Suwi banget. Gus masyur. Ane nak ngawi tidur. Mumpun sampean sing apal ae ya, jajan sale. Allahumma la nuksi sanaan Allahumma lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajika wa adhimi sultani. La nuksi sanaan alika anta kama atneta ala nafsi. Lakal putra wa lakal fadl wa minkal minna. Itu tidak muji pangeran. Ya Allah, lakal hamdu kama yang bagi di jalali wa adhimi. Pangeran nak muji dhati, lakal hamdu fil ula wal akhir, walakul hukum. Sabbahalillah mafis samawati wal ardi. Terus dibalik ini, sabbahalillah mafis samawati wal ardi. Weyus, iku fi'il mandi. Dibalik ini surat Jum'ah, nanggu fi'il mudurah. Sabbihulillah mafis samawati. Dibalik ini juz amat, sabbihis marok. Jadi iku nunjuk, nak pangeran muji dhati iku, model fi'il mati ya dilakoni, model fi'il mudhari ya dilakoni, model fi'il amar. Anak-anak kula iku tak jeneng ana tasbihan kabeh mergo masdar sing ana ning Quran iku tasbihan. Kudu bulan bali iki pengira. Sabbaha ya ana, yusabbihu ya ana, tasbihan ya ana. Iku ning gone ayat wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihan. Jadi orang ana lafat sering disebut pangeran di lafat mandi fa'ala sabbaha yusabbihu wa tasbih. Guling-guling ana urip ku maca tasbih wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Ora ana barang ing dunya kecuali kabeh maca. Tapi ora kudu mbok wujudno ning jeneng, sementing dia maca tasbih aja jenenge tok jebler atau maca. Wis jenenge wis karman jek karmen sementing atine maca napa? Tapi kula suwun sampeyan kuwi eling pangeran tenan. Nak pangeran eling iki ngoten iki. Lafaz sing diulang-ulang ning Quran nganti wow nggih. Kula bali malih. Ning surat Hadid sabbahalillah ma fis samawati wal ardi. Terus bariku sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ardi. Niku pinten? Kan sabbah itu ada 5 pinten kok 5 surat. Nggih pokoke eling kula 5 surat. Surat musabbihat itu 5 surat. Sabbaha Hadid terus sabbaha Hasyr. Yusabihune kali, yusabihu Jum'at Mi'tahobun. Oh, si tunggal sof ya. Sehingga kawitan sabah. Pertama kan sabah surat Hadid. Sabah halilama bisamawati walardi wabal. Masih suhakim lagu muncul. Jelas pertama, apa? Hadid. Kedua Hasyr, jelas. Bar Hasyr, sabah sof. Sabah halilama bisamawati walardi terus, ya ya ladina amal di mata kurun. Terus yusabihu yang sholat Jum'at. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddusil azizi. Terus yusabbihu ning surat apa? Mulane Kanjeng Nabi mboten sare kecuali maca musabbihat maksudnya khamsu suwar. Ngene kali Said Zabidi napa khamsu? Jadi Nabi mboten sare sederenge maos. Mulane kula riyen sederenge apal Quran niku apal musabbihat. Mulane kula niku cek alif sederenge maca sarang, mulane cek alif sederenge apal Quran apal musabbihat. Nggih seneng napa? Yo ora krana dikongkon bapak yo seneng. Kalau kalau tak giling-gilingan tasbih tasbih. Tapi kalau aku jarang betul tasbih. Tapi saya kicau tua nak turunnya kertas berikut angan-angan kok. Kok penak wiridan baca kertas B. Jadi nak alih pangeran eling tasbih. Jadi kau lumayan. Kalau rian itu eling pangeran terus tanpa tasbih. Saya kicau bareng tua itu. Jadi yang gerbang tak aman tua bukan tasbih. Kalau kita kali tiga selang berusuk. Dengaran ya kertas B. Saya kicau lalinan. Masih lalinan itu. Terus mikir gue murid-murid kerajilan-jilan padahal ngetek no waktu kan karena didungak no murid, didungak no yukok ngono-ngono terus dipanggil yang makhluk, yang apa? Tapi kan dimo jadi Rasulullah diantara wiridani, yorah terus ya diantara wiridani itu sedari ngesare, ya maus no maus no, musabihkan jadi wa usabaha no hadith sabbaha hasyr sabbaha sof Yusabihu nama Jum'at Yusabihu tak apa pun yang terakhir Yusabihu nama. Terus pangeran baleni malih teng fi'il amar teng juz amma tapi redaksine pun perintah nama sabbihisma rabbikal a'la alladhi Kalau kau pasal, waladi kotor. Fajalau, apa? Iku nunjuk nak ngelam pangeran gua joleren. Eleng-eleng ya. Sabihis marobika terus disifati al-ala. Terus budi disifati mana? Aladi kholako pasal. Terus aladi kholako sabihis marobika al-ala aladi kholako pasal. Terus waladi kotor. Terus disifati mana? Waladi akhrajal. Disifati mana? Fajalau lagi ba. Lah saiki wong kliru kabeh anggere donga dongane sing do. Wong nyifati Allah sing pen. Iku min asrati saah wa alamati. Kadang-kadang kula nabe kiai itu ora pati amin kadang gendho. Kula nu sange senenge pengen. Kiai kok ngomong dongane suwi muji de pangeran sedih. Tapi itu aja geman koyo kula. Kuwi dosa. Piye-piye dene ya seneng pangeran, ati jaluk pangeran ya bukti seneng pangeran. Cuma makome ya amatir wae. Ngono modele iku kok ora meyakinkan. Kita awal itu cuma nunggu nih naik so muncin ya pengiran sih tuh untungan ya sak kayak wow under Allah disebut itu mesti sifatnya panjang itu harus hasil Quran misalnya Nabi Ibrahim ngalem pengiran wa Ibrahim malah tadi wa faala taziru wa ziru wa anna alaihi nasatal ukhra terus wa anna alaihi nasatal ukhra wa anna hu wa aghna wa aghna wa anna hu wa rabbu syirah wa anna hu ahlaka adal huwa katamu tafama jadi sifat pangeran wa annahu wa athaka wa athaka wa annahu wa amata wa annahu khalaqaz zawjaini dadi iku khase pangeran dadi anggere sifat iku mesti pan kula suwun ngene ijo ngaji kula suwun sai-saisane pokoke nambah kas Allah niku sai-saisane yo sifat nek disebut walillahil asmaul husna fad'uhu fiha kuwi nek eling Allah eling asmaul husna terus kuwi nek ndonga nggawa asma orang kok dungo gowo jalu anem dibakas bumi sementen. Ambil. Ya? Nah, saya ini malah gampang menang bakas lagunya di lagu ni. Aku lalu pun rada bingung. Karena aku raiso lagu. Karena aku udah apa lagu bakas lagu tu. Aku lalu. Nah, aku lalu raiso. Aku lama aku raiso nyanyi. Tapi aku lagi senang dia baru kayak di lagu non. Aku kenapa? Tapi akhirnya ya mentuk jalu. Ya Rahman, Ya Rahman, jadi urung-urung wis. Ya Rahman, kenali kok Ya Rahman kan dosa kok ya ngono. Ambil yo cek mana ana tak yo dosa kowe, tapi ora anut goblok dadi iso. Sokoe ngono ora kena diterang kok sokoe. Tapi tak suwun nggih, pokoke nak muji pangeran iku sing dro. Jal ikra ya, jal ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Disifati alladzi khala. Ikroh bismirobikal ladhi kholak disifati mana kholak kol insan amin ala disifati mana ikroh warobuka warobuka itu apa al-akrom akrom itu apa al-ladhi al-lama disifati mana al-lama al-insana lho kok ya terakhir ditutup tentang apa kalla la illa terus apa sih kalla la tutik hu wasujud ya semuanya jadi pangeran itu bisa dibuat itu terus misalnya wong ape wama li ahadin intahu min ni'matin bisa illa bi'o awad si robbihin ala pengeran ku sopo wala saufa ya di pengeran ku juga mandubah ini gue nedom misalnya Allah nyifati ini duha pengeran ku sopo alam yajidka yatiman fa'ala awal rujuk ini sopo pengeran Muhammad keku yatim fa'ala terus dilindungi pengeran alam yajidka yatiman fa'ala wawajadaka dolan fa'ala bahwa cintaka ahilan fadla disebut gembira engkau ini alam nasroh yang menang Muhammad aku itu sopo aku itu sing nasroh laka sotro terus diredaksi ini dirubah jadi istifam takrir disebut alam nasroh laka sotro maknanya ini nasroh laka sotro terus alam nasroh laka sotro terus wadokna angka wisroh wadokna angka wisroh artinya ya nyebut Allah terus kan Muhammad aku sing jebar roda damu aku sing buat dosamu aku sing buat kesalahanmu aku sing ngangkat derajatmu warofana iku ping pira dadi eling-eling ge pokoke nek Allah disebut iku minimal sifat kita lho pokoke aja sampe Fatihah misale bismillahirrahmanirrahim berarti sifat Allah nomor Rahman Rahim itu disifati male Rabbil alamin sifat male Ar-Rahman Ar-Rahim terus maliki yaumiddin lagi bakas kuwi iya karena budu wa iya kan lagi dungo ihdinas sirat lah nek wis dungo kudu duwe cantela cendelane sapa siratal ladina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim walad Jadi orang iso kowe apik dhewean apik mesti nyadar nabi-nabi sing sedurunge iki. Mane wong apik sapa? Wong apik faula ikama alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Dadi apik iku butuh sanad. Mulane saiki pondok-pondok modern kadang ning kampus-kampus wong ora butuh sanad. Ora iso, Kang. Sanad iku wajib penting. Wong apik ora iso dhewean. Wong apik kudu nginduk dhuwur. Mulane disebut wong apik iku faula ika ma'al ladzina an'ama Allah. Dadi nginduk napa? Nginduk napa? Kaya nggone surat Tuhan apa Maryam sing wong apik iku sapa? Wong apik iku ya wong-wong sing tak kei hidayah. Wong sing tak kei hidayah pertama pangeran nyebut iku mesti sing ana sanad. Ya sing ana napa? Sanad. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ta terus faulaika, faulaika napa? Ma'a. Nggih faulaika. Ma'a. Iki rungokno tenang kita ijazah iki. Abdul Hasan Asadili ngendikan kowe iku soleh merang arah sempurna, tapi kudu melok wong sing sempurna. Mulane Allah ora ngendikan wa kunu minas shodiqin, tapi wa kunu masuk. Engko kowe bener tenan ora ngarai iso. Isane mok berga. Misale kitope wa kunu minas shodiqin kan kowe sing kon bener. Rai-rai ngene iki ora bener tenanan. Tapi kudu gandung sing bener, yaiku wa kunu masuk. Mulane wong apik ora kok terus iso apik. Lho kok iso apik tenan to? Gak iso. Mu isane kuwe nak apik faula ika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Saiki sampean tak bedheki. Kene apa nak wong apik kita-kita iku jemaah bergabung mek nabi. Tapi nak nabi min bener. Nak nabi min mergo apik tenan, mulane disebut nabi ku sapa? Nabi ku wong sing an'ama Allahu 'alaihim, wong sing diparingi nikmat. Rupa-rupane apa minan nabiyina wasiddiqin. Niku minan mergo nabi. Nabi ku mesti an'ama Allahu. Nah kita orang mesti mulai melo itu disebut pulau paringi jalan sing mustaqim gesiro atau ladina anamta. Artinya kan gak bakas kue gusti pulau nyuwun hidayat. Hidayat itu nopo gusti siro atau mustaqim. Siro atau mustaqim itu jalan tiang-tiang sing jenengan paringi nikmat. Mana deh poro nabi poro. Lah pulau namu derek mau. Orang kok kue gr pulau paringi nikmat itu keduren kue jadi lakon itu. Faham tak? Ibu Dewi Abu Hasan Sadili, kena pendek aja. Ibu mau apa? Ibu bergabung. Ibu rasa independen. Cep, belum begini. Saya ini uang pernah percaya sangat. Mergo intelektual. Kalau mereka bisa mikir, kita juga bisa. Nah nurijal, wahum. Bisa. Nah nurijal, wah antum junun sebenarnya. Uang Dewi Abu masih cep, kok tak jamin. Aneh-aneh. Uang butuh ber. Nanti tuan fakunu. Masodikin faula ika ma'a ora iso kepepe wong apik makome ora iso faula ika minal ladina ora ono Qur'ane faula ika ma'a aku dilono Mustofa ngliwati neraka dhewe tuntas yakin tapi nak gabung rombongan aku mungkin tapi bo nak ning lawan tapi lha mulane kula niku wong kok aja maknani Qur'an nganggo jalalen tok kadang-kadang maknani nganggo madzhab tiang-tiang toriko. Jadi Abdul Hasan Sadali itu dia menganalisis malah maknanya apa? Maha, maknanya apa? Maha. Ada gue Abdul Hasan Sadali, wong narai so mina, yo maha, dia narai so mina. Maha. Jadi gue misalnya mina solihin kok abot, yang sementing mas solihin. Soleh dewi abot, gue kayak kumpul wong. Soleh, gue suge dewi kan abot, gue kumpul wong suge, gue narai rasanya nyati. Gue nyati dewi rakuan. Jadi sekarang saya kelar. Nyati. Tuku mobil dewi rakuan. Gabung sing duwe mobil. Lebu swarga dhewe kok abot ya gabung sing wis jelas lebu swarga. Iki jane pelajaran tadi ku sirine dhewe apa ora kok wa kunu minasotikin tapi masuk. Disebut faula ika ma'al ladzina an'ama Allahu ma'al. Tapi nak nabi ya minan nabiin. Mergo nabi bener-bener wong sing an'ama Allahu ali. Mulane minan mulane ora galau biyo ana ma'a. Ono mulai wong ngaji dari bala wae Quran termasuk wae ma'a yo ma'a wae minan ora bo abrak ke sebuah beda nih jadi eling-eling nah mulai kita dungo itu tawadu mulai ihdinas syirotol mustaqim dari itu gue bakas awakmu itu isin dengan Arab Pengeran saya berbahas dengan Arab Pengeran syirotol ladina an'am ta'alihin nah an'am ta'alihin dia mau minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wasyuhada terus kita mau ini wahasuna ula ika rofi kau itu konco sing apik terus pangeran ngelingno kowe, kowe iku mlebu swarga bareng nabi, bareng wong saleh, bareng suhada. Ora perkara kowe iku bener. Dzalikal fadlu minallah. Yo kudu GR aja ujug nang swarga iku dzalikal fadlu. Koyo ngono api iku kan. Dadi wong dilates seneng nabi, seneng wong saleh. Tapi nek wis mlebu swarga ora usah GR. Mandiri, tapi mergo apa? Dzalikal fadlu. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa